Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa pelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat? Mas Uman, situ Man. Baju apa yang terbaik? Pakaian apa yang terbaik? Siapa yang tahu? Sembilan. Harumain. Pakaian apa yang terbaik? Apa basit? Apa bid? Takwa itu apa? Pakaian yang terbaik adalah takwa. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Leng? Apa dalilnya? Itu yang dalam juga disetel dong. Apa dalilnya? Ayat dalam surat Al-A'raf. Walibasut taqwa dzalika khair. Itu dalilnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih bagus. Tayyib, qala asy-syekh Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullahu taala. Wa qad dzakara Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim wa 'ala lisani nabiyyihil amin katsiran min awsafil qur'ani wa fadailihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia dan juga melalui lisannya Rasulullah, nabinya yang terpercaya. Lisani nabiyil amin, nabinya yang terpercaya. Jadi Nabi Muhammad itu dipercaya. Ya. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jujur, seorang yang terpercaya. Maka enggak boleh berdusta. Ya. Anak-anak tidak boleh berdusta. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita sifat amanah, sifat jujur dan sifat terpercaya. Katsiran min awsafil Qur'an, Allah telah menyebutkan banyak dari sifat-sifat Al-Qur'an. Wa fadailihi, dan juga keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Kemarin apa keutamaan Al-Qur'an? Apa Fauzan? Al-Qur'an keutamaannya apa di antaranya? Apa lagi? Masa enggak ngerti keutamaannya Al-Qur'an belas? Apa risuan keutamaannya Al-Qur'an? Bisa menjadi obat. Al-Qur'an adalah obat. Jadi sampean kalau sakit berdoa kepada Allah supaya diberikan kesembuhan dan baca Al-Quran. Ya. Paham? Kalau sakit, baca Al-Quran. Supaya sembuh dengan izin Allah. Itu termasuk keutamaannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa jadi obat. Dengan cara dibaca, dengan cara diamalkan. Maka di antara sifat-sifat Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sebagai obat. Dan ada keutamaan-keutamaan yang lain banyak sekali. Qala fa huwa nur. Al-Qur'an adalah sebagai cahaya, cahaya hidup. Maka banyaknya balak banyak. Gimana tak kok suara ini kok enggak stabil gini man? Maka banyaklah belajar Al-Quran supaya kamu punya cahaya dalam hidupmu. Untuk kamu jadikan sebagai pedoman hidup, ya Al-Quran. Untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, ya Al-Quran. Maka dengan mempelajari Al-Quran, seorang telah belajar kehidupan. Sekolah yang terbaik adalah sekolah Al-Quran. Ya. Jadi kalian ini sekolah, bahkan sekolah yang terbaik karena mempelajari Al-Quran dengan kurikulum yang terbaik, yaitu kurikulum Al-Quran. Untuk menghadapi hidup, pahit getirnya hidup, hitam putihnya kehidupan adalah dengan belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah an-nur, cahaya. Awa man kana maitan fa'ahyainah wa ja'alna lahu nura yamshi bihi binnas kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Itu dalilnya. Fahuwa an-nur wal wahyu. Al-Quran juga wahyu, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran bukanlah ucapan manusia, Al-Quran adalah ucapannya Allah, wahyu dari Allah. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia, maka akan diancam dengan neraka saqar. Wal kitabul hakim, Al-Quran juga kitabul hakim, kitab yang penuh dengan hikmah. Kemarin definisi hikmah itu apa? Pernah didefinisikan oleh Syekh Yahya. Apa itu hikmah? Apa Mujahid? Hikmah itu bisa bermakna berapa? Pak Utari? Maghrib kemarin? Lamiah? Pelajaran Lamiah? Apa makna al-hikmah? Duar? Oh, hilang di jalan kenangan. Ada dua. Apa maknanya al-hikmah? Al-hikmah apabila digabung dengan Al-Quran, dengan Al-Kitab, maka maknanya adalah as-sunnah. Ahsanta. Al-hikmah apabila apabila digabung dan dibarengkan dengan Al-Kitab, maka maknanya adalah as-sunnah. Dan apa makna satu lagi? Siapa yang ingat? Makna dari al-hikmah. Apa kan? Rahasia. Wah, masa metode. Itu as-sunnah maknanya metode. Wadu syai' ala maudihi. Hikmah itu maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bijaksana itu loh maksudnya. Ini kok gini toh sebenarnya ini? Ya banget ya halus, ya banget ya halus iki piye iki? Lapa man? Ada siapa di dua? Ada misal man? Ada. Kenapa kok gitu? Itu makna al-hikmah. Al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi al-kitabul hakim adalah kitab yang bijaksana. Al-Quran adalah sebagai buku panduan, buku pedoman yang bijaksana. Apabila kamu enggak mau salah, apabila kamu ingin meletakkan sesuatu pada tempatnya, segala sesuatu pada tempatnya, maka ikutilah Al-Quran, biar tepat. Karena Al-Quran adalah kitabul hakim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Ini dalilnya bahwasanya Al-Qur'an adalah al-kitabul hakim, kitab yang penuh dengan hikmah. Wal kitabul mubin, Al-Qur'an juga al-kitab al-mubin, buku yang menjelaskan, kitab yang menjelaskan. kitab penjelasan. Kalau kamu enggak mau samar, kamu enggak mau bingung, enggak mau pusing, maka bacalah Al-Qur'an, ikutilah petunjuk Al-Qur'an supaya tidak menjadi orang yang ragu. Biar enggak bingung. Biar enggak kebingungan, rancau pemahamannya. Maka ikutilah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah Al-Kitabul Mubin yang menjelaskan. Wa huwa mau'idhatun, dan Al-Qur'an adalah wejangan. Kamu kalau mau mencari wejangan, nasihat, jangan cari kuota-kuota yang ada di dalam internet atau di dalam media-media sosial, kata-kata mutiara, enggak juga usah. Di dalam Al-Qur'an sudah penuh dengan wejangan. Jadi kalau mau cari kata-kata mutiara, kata-kata wejangan, enggak perlu cari di Instagram atau di Google. Carilah di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah mau'idzah. Qad ja'atkum mau'idzatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Qur'an juga sebagai rahmat, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin. Wa huwal kitabul mubarak, dan Al-Qur'an adalah kitab yang diberkahi. Sekarang saya tanya, apa definisi barokah? Kamu tahu bilang barokah, barokah banyak di toko-toko, toko barokah, jamu barokah, bengkel barokah. Sekarang apa makna barokah? Apa definisi barokah? Oh, cari barokah saja, yang penting barokah, yang penting barokah. Sering kamu ucapkan. Sekarang apa definisi barokah? Besok lagi Fasli, bawa buku Fasli. Ya, bawa buku, bawa pel, bawa pensil, pena. Tulis. Definisi barokah adalah thubutul khair al-ilahi. Apa tadi barokah? Thubutul khairil ilahiyyi. Pakai ya. Definisi al-barokah adalah thubutul khair al-ilahi. Tetapnya sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Thubutul khair al-ilahi. Tetapnya, tertetapkannya suatu kebaikan yang sifatnya itu ilahi. Jadi sifatnya itu kebaikan barokah itu bukan dari benda tersebut, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada benda itu terlihat jelek, sederhana, tapi barokah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada motor itu kadang jelek, tapi barokah. Dipakai ke masjid, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk mencari maisha, ini barokah. Jadi kebaikannya itu enggak dari dirinya sendiri, kebaikannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itulah barokah. Kadang rumah itu jelek, rumah itu sederhana, enggak besar, kecil, tapi barokah. Jadi kebaikannya itu sifatnya bukan dari barang dan zat benda tersebut, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, itulah definisi barokah. Seperti orang yang barokah, manusia, teman yang barokah. Mungkin dia biasa, bukan orang kaya, bukan orang yang ganteng, biasa-biasa saja, tapi barokah. Dapat barokah. Berkahi. Itu definisi barokah. Jadi ketetapan, tetapnya sebuah kebaikan, tetapnya suatu kebaikan yang sifatnya itu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak nyono-nyono, gak bisa disangka-sangka, namanya barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi barokah. Kalau selama ini sering diucapkan, biar tahu apa itu definisi barokah. Thubutul khair al-ilahi, tetapnya kebaikan yang sifatnya itu dari Allah, bukan dari zat benda tersebut. Kadang ada kebaikan itu memang dari benda tersebut. Maksudnya dilihat itu bagus, dilihat itu baik, dilihat itu banyak. Tapi kadang enggak ada barokahnya. Uang banyak, tapi kadang enggak ada barokahnya. Cepat hilang, cepat habis. Enggak ada pahalanya, enggak ada barokahnya. Maka barokah itu adalah sebuah kebaikan yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ilahi. Kebaikan yang sifatnya itu dari Tuhan, dari Allah, dari Rabb, dari Ilah. Itu makna al-barakah. Karena kalimat barakah itu maknanya adalah thubut wal luzum wal istiqrar, tetap awet langgeng, itu namanya barakah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, al-barakatu haqiqatu ats-tsubut wal luzum wal istiqrar. Ini definisi barakah. Jadi sesuatu itu kalau barakah, ya tadi sifatnya itu awet, langgeng, sejahtera. Itu sesuatu yang barokah. Karena sifatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, gak nyono-nyono, gak kena dikira, gak kena didelok. Tapi iso dirasakno, tapi bisa dirasakan. Paham? Apa definisi barokah? Paham Pak tadi? Tetapnya suatu kebaikan tapi yang sifatnya itu dari Allah. Sifatnya itu adalah ilahi, enggak bisa dinalar. Itu. Barokah adalah kebaikan yang enggak bisa dinalar. Kebaikan yang sifatnya itu tak dikira, tak disangka. Itu definisi barokah. Maka seseorang apabila barokah umurnya, kadang umurnya pendek tapi barokah. Hartanya barokah, hartanya sedikit tapi barokah. Waktunya barokah, hidupnya barokah. Ini definisi barokah. Makanya banyak toko namakan toko barokah, jamu barokah, kedai barokah. Karena mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Qur'an, wa huwal kitabul mubarak. Al-Qur'an itu diberkahi. Nek sampean pengin mencari berkah, maka carilah di dalam Al-Qur'an. Jangan minta ke dukun. Dukun gak ada barokah iblas. Dukun itu terkutuk. Banyak orang mencari barokah. Dagangannya, jualannya. Minta kepada Mbah Dukun. Mbah Dukun itu loh gak ada berkahnya sama sekali. Mbah Dukun itu terkutuk. Terlaknat. Maka carilah barokah di dalam sesuatu yang di dalam hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Al-Qur'an. Ini diberkahi, dalilnya adalah banyak sekali. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadza kitabun mubarakun anzalna. Banyak sekali dalilnya. Dan Al-Qur'an itu diberkahi fi ahkami, dalam hukum-hukumnya. Hukum Al-Qur'an itu sederhana, simpel tapi barokah, bermanfaat, gampang dilakoni, simpel, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, dan juga bermanfaat. Kalau hukumnya manusia, diralat, direvisi, diganti mana, ditentang, didemo, diganti mana, dirubah lagi. Ini hukumnya manusia. Tapi kalau hukumnya Al-Quran, paten. Simple, gampang, mudah dilaksanakan. Tapi kalau hukumnya manusia, ribet, direvisi, dirubah, diganti, didemo lagi. Ini. Wa akhbarihi, dan juga Al-Qur'an itu diberkahi dalam berita-beritanya. Berita-berita Al-Qur'an itu akurat, enggak ada yang bohong. Kalau kita cari berita di media sosial, di internet, banyak sekali hoax. Enggak ada dalam Al-Qur'an yang namanya hoax. Hoax itu enggak ada. Karena seluruh berita-berita Al-Qur'an itu diberkahi. Wa qira'atihi, dan juga membaca Al-Qur'an, ini juga diberkahi. Sampean baca Al-Qur'an, barokah hidup sampean. Kita kelontang kelantung enggak di penggawean, tapi ini maca-maca Quran, uripe barokah. Wong-wong nyongko uripe wong iku kok pengangguran, kok kelontang kelantung. Tapi kalau dia baca Al-Qur'an maka hidupnya barokah. Moro-moro rezeki teko. Kalau kata teman-teman, pengangguran nek ditelateni hasilnya lumayan jarine. Pengangguran nek apa ditelateni hasilnya lumayan. Ini bagi orang yang pemburu dunia. Kalau pemburu pahala, pengangguran disambi dengan baca Al-Qur'an, maka hasilnya adalah barokah. Wa tadabburihi, dan juga dengan mentadabburi Al-Qur'an. Menghayati Al-Qur'an ini dapat barokah, tiba-tiba hatinya menjadi luluh. Tidak disangka tiba-tiba air matanya menetes. Ini termasuk barokahnya Al-Qur'an. Kadang orang enggak paham, tapi dengan membaca dengan penuh hayatan, air matanya bisa menetes padahal dia belum paham. Ini termasuk barokahnya Al-Qur'an. Bahkan dengan mendengar saja kadang air matanya menetes. Termasuk barokahnya Al-Quran. Wa ta'akulihi, dan juga dengan cara memahami. Ta'akul itu memasukkannya ke dalam akal. Memahami Al-Quran. Ini juga barokah. Wa jami'i ma yata'allaku bihi, dan seluruh hal yang berkaitan dengan Al-Quran, barokah. Oh, pawai. Kamu sibuk dengan Al-Quran. Sibuk apa saja? Sibuk ngajar, sibuk menghafal, sibuk membaca, sibuk menjelaskan, sibuk menghayati. Ini barokah semua. Wa dillatu dhalika madkuratun fi mautiniha, dan dalil-dalil atas hal itu sudah disebutkan dalam tempat-tempatnya masing-masing. Sudah banyak sekali dalilnya. Qala wa inna min ayatihil mubarakati allati yahfadhuha as-sigharu wal kibaru wa tahfadhuhu an-nisa'u war rijalu illa man lam yahtam ma bima yuslihuhu lahiya ayatal kursi. Apa irobnya ayatal? Kenapa saya baca ayatal? Boleh dibacalah ya ayatul. Boleh dibacalah ya ayatal. Karena dia adalah isim in. Inna wa inna min ayatil mubarakat. Itu belum ada isimnya. Dan sungguh di antara ayat-ayat Al-Quran yang diberkahi, allati yahfadhu as-sigharu wal kibar, yang dihafal, yang sudah dihafal oleh anak kecil maupun orang besar, dan juga dihafal oleh baik perempuan maupun laki-laki. Illa man lam yahtam bima yuslihu, kecuali orang yang enggak peduli dengan apa yang memperbaiki dirinya. Lahiya, nah ini baru isimnya. Lahiya. Hiya di sini kalau dijadikan sebagai dhamirul fasl, maka ayah sebagai isimnya inna. Tapi kalau hiya ini dijadikan domir biasa, domir yang berfungsi, maka dia sebagai mubtada. Kemudian ayah sebagai khobar. Tapi yang rajih adalah hiya di situ dijadikan sebagai domirul fasl. Domirul fasl itu enggak ada irobnya. Seperti kul huwallahu ahad, bisa diirob domirul fasl sebagai kata sambung saja. Lahiya ayat al-kursi, di antara ayat-ayat yang diberkahi, yang dihafal oleh anak kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, kecuali orang yang enggak peduli, adalah ayatul kursi. Ini semua orang hafal. Saya enggak hafal ayat kursi berarti enggak punya kepedulian terhadap kebaikan dirinya. Ini. Yang enggak hafal ayat kursi berarti enggak peduli dengan kebaikan dirinya, dengan masa depannya. Karena seharusnya semua orang hafal ayat kursi. Kecuali tadi, illa man lam yahtamma bima yuslihuhu. Kecuali orang yang enggak punya kepedulian terhadap apa yang memperbaiki dirinya. Hadil ayatul azimatu, yaitu ayat yang sangat mulia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Sang maha hidup, sang maha qayyum, yaitu yang memberdirikan yang lain, mendirikan yang lain, menjaga yang lain, itu makna al-qayyum, yang berdiri dengan dirinya sendiri dan dia juga mendirikan yang lain. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri, enggak butuh kepada yang lain, tapi yang lain butuh kepada Allah, itu makna al-qayyum. Qayyumus samawati wal ard, pendiri langit dan bumi. Langit dan bumi kalau enggak ada Allah hancur. Kalau dilepas oleh Allah maka hancur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah ini enggak diambil, enggak pernah menyentuh Allah Subhanahu wa taala yang namanya sinah, ngantuk. Wala naum juga tidur. Allah enggak pernah tidur dan Allah enggak pernah ngantuk. Dikatakan oleh sebagian ulama, sinah itu adalah rasa berat yang ada di kepala, permulaan ngantuk, rada ngeliut, ngeliut ini. Kalau nuasun itu berat di mata. Ngene matane merem sanes. Buka lagi. Merem meneh namanya apa tadi? Nuas. Kalau naum mati sampai hatine wis jengene turu, hatine wis gak sadar gak apa-apa. Kalau masih ngantuk, hatinya masih hidup. Isek kadang keringi, yo. Itu jangan ngantuk, ya. Jadi apa tadi? Sina, kemudian nuas, kemudian baru naun. Sina itu agak pusing, mego ngantuk, wis geliang. Terus lebih tinggi lagi derajatnya, motone abot, wis gak kuat melek blas. Baru naum, baru bener-bener ngorok rok. Itu namanya tidur. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak tidur dan juga enggak ngantuk. Bagaimana Allah tidur? Kalau seandainya Allah tidur, bumi ini hancur semuanya. Nabi Musa pernah bertanya, "Ya Allah, apakah engkau pernah tidur?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberinya dua botol. Jajal nek turu. Nyekel botol ngene. Turu ya citir botole. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langit dan bumi ini sehingga bumi ini bisa terus berputar, bisa terus berjalan. Kalau Allah tidur, ya hancur bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Karena tidur adalah sifatun nakas. Tidur itu sifat kurang. Ngantuk itu juga sifat kurang, sifat cacat. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Paham tadi perbedaan sina, nuas sama naun? Itu tingkatan yang paling rendah adalah sina. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi nuasun. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu naumun, sudah tidur, lelap. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, baginya Allah, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini teh Allah kabeh. Walaupun milik Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan hak-hak. Jadi aja terus pok gawa sepeda ning ngarep iku terus gawa. Teh sapa kita Allah gawa, gak kondo sing duwe. Enggak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya hukuk, adanya hak-hak, adanya harta jual beli. Bukan terus karena itu harta milik Allah, kemudian kamu ambil seenak sendiri, enggak bisa. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan kita bahas rincian tentang syafaat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang ada di depan mereka dan juga di belakang mereka. Bahkan yang ada di dalam hati Allah Subhanahu wa taala tahu. Semuanya tahu, yang apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan, apa yang berada di depanmu, apa yang berada di belakangmu, apa yang akan kamu lakukan, apa yang sudah kamu lakukan, semuanya Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sedangkan hamba mereka tidaklah meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila Allah menghendaki. Nek gak dikei bocoran mbek Allah gak ngira ngerti menungso iki. Karena sejatinya manusia ini dilahirkan enggak tahu apa-apa. Allah lah yang mengajarinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maka seluruh ilmu yang ada pada manusia ini adalah bocoran dari Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang itu tahu dengan dirinya sendiri tanpa diajari oleh Allah, enggak ada. Semua ilmu yang ada di muka bumi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ilmu-ilmu yang batil, ilmu-ilmu yang tidak sesuai, maka dari syaitan. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi luasnya lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Nanti akan kita bahas kursi sebagai tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, maudhi'u qadamair rahman, sesuai dengan kemuliaan dan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dinamakan ayat kursi, karena di dalam ayat ini disebutkan tentang kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidaklah melelahkan bagi Allah atau merepotkan bagi Allah penjagaan terhadap langit dan bumi. Enggak katok blas, enggak capek sama sekali. Enggak sulit sama sekali untuk menjaga langit dan bumi ini. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha besar, maha agung. Karena itulah ayat kursi ini merupakan ayat yang paling mulia karena kandungannya. Lihat, sangat berbobot dari awal. La ilaha illahu, kalimat yang paling abot. Langsung dijerukin wisan. Dibuka dengan nama Allah, ditutup dengan nama Allah. Oh, kurang piye maneh ayat ini. Jadi ayat ini merupakan ayat. Ayat ini adalah ayat Al-Quran yang paling mulia. Karena betapa mulia kandungan yang dia kandung. Dibuka dengan nama Allah, ditutup dengan nama Allah. Memuat tauhid, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah, keberhakannya Allah Subhanahu wa taala terhadap syafaat, kesempurnaan ilmu Allah, besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kursi, langit dan bumi seluruhnya kalau dibandingkan dengan kursi bagaikan sebintik atau satu gelang berada di padang pasir, dan kursi dibanding dengan arsy bagaikan sama bagaikan gelang yang dilempar di padang pasir. Jadi enggak kebayang seberapa besarnya arsy, dan arsy dengan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibandingkan, enggak bisa diukur. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari itu semua. Nah, kita diukur dengan bumi sakmene cilike. Bumi diukur ambek alam semesta cilike pol. Diukur ambek kursi cilik lagi, lebih kecil lagi. Kursi diukur dengan arus kecil lagi. Arus diukur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada banding. Tidak bisa dibandingkan. Makanya jangan sombong. Wong makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari kita itu lo banyak. Lah kita ini makhluk yang kecil. Ambek virus corona wet di Nepal. Virus corona padahal cilik pol. Enggak kelihatan kalau enggak pakai mikroskop. Nah, ini kita takut. Berarti enggak ada alasan sama sekali untuk bertingkah dan bersifat sombong di muka bumi ini. Karena di sana jauh lebih banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih mega, yang lebih besar, yang lebih gagah daripada manusia yang hina ini. Qala waqad sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubayy bin Ka'ab, kunyahnya Abdul Mundhir. Beliau adalah faqihus sahabah, beliau adalah qori'nya para sahabah, beliau adalah penulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, juara Ubayy bin Ka'ab iki. Qori', penulis, faqih, digawa kabeh. Predikat kebaikan dan kemuliaan. Ubayy bin Ka'ab, Abdul Mundhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Ubayy bin Ka'ab tentang ayat kursi ini, kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Imam Muslim. Faqala ya Abul Mundhir, Rasulullah mengatakan wahai Abul Mundhir. Ini memanggil dengan panggilan kunyah, ini adalah sebuah kemuliaan. Jadi kalau kita dipanggil dengan kunyah kita jangan marah, walaupun itu anak kecil, wahai Abul Mundhir, wahai Aba Bulan. Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu? Maf'ulnya tadri adalah jumlah. Ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu itu. Tahukah kamu mana ayat dari Al-Qur'an yang paling besar yang ada di sisimu? Ayat yang paling agung enggak tahu enggak kamu? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala ya Abul Mundhir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ditanya lagi, mosok enggak ngerti Abul Mundhir? Ayo, ayat apa yang paling agung? Jadi diulang, Rasulullah ini gini, Rasulullah itu kalau berbicara itu diulang-ulang biar yang diajak bicara itu paham. Nah, iki nek wong sing bener-bener kasih sayang, orang yang baik gak ngira omongan iku dibaleni, bolak-balik tek difahami, salam berkali-kali difahami. Jadi beliau gak pelit ucapan. Diulang-ulang. Qala qultu, maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat kursi ya Rasulullah. Maka Rasulullah bangga, Rasulullah gembira. Kok pinter muridnya. Qala fadharaba fi sadri. Maka Rasulullah memukul di dadaku. Dipukul ora kok terus dijotos. Ya, di situ enggak. Kalau dijotos ngono ya mencitat. Tapi dipukul itu maksudnya pukulan guru yang bagus. Masya Allah pinter. Ini sebagai dalil pemberian kabar gembira dari seorang guru kepada muridnya kalau muridnya itu bisa. Ahsanta barakallahu fik, masyaallah, itu gitu dipuji. Ojo kok terus. Ah iso lak iki wae kok. Enggak punya rasa terima kasih kepada seorang murid. Supaya murid itu tetap semangat. Maka dikasih rasa, dikasih ucapan selamat. Selamat. Kamu telah menjawab pertanyaan saya. Qala fadharaba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Sungguh demi Allah selamat. Bagimu ilmu wahai Abul Mundhir, liyahnika aslinya itu liyahniaka. Ada hamzahnya. Karena dari kalimat dari kata-kata hania hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Artinya adalah selamat. Aslinya itu liyahni'aka, hudifat takhfifan, disembunyikan supaya meringankan. Artinya adalah ai hani'an lak bihadzal ilm. Selamat kamu mendapatkan ilmu ini. Gak ono sing ngandani, gak ono sing apa, moro-moro sing jawab. Wah, juara kamu, gitu loh. Selamat kamu berhasil menjawab pertanyaan saya. Wal hana'u bimakna roha, dan hana itu maknanya adalah roha was surur. Santai dan juga bahagia. Itu ya, ikhwan. Jadi liyah nikah. Liyah nikah lam di situ lam fi'il amr, lamul amr. Kemudian yah nikah fi'il mudhari. Atau liyah nikah, liyah nikal ilmu aslinya gitu. Kemudian kaf sebagai maf'ul bi dan al ilmu sebagai fa'il. Ilmu ini memberi kabar gembira bagimu. Walhani ma ja'aka bighairi masyaqqah. Hani itu adalah datang kepadamu tanpa susah-susah. Kamu enggak usah sulit-sulit, wis teko dhewe ilmu iki. Maka diberikan ucapan selamat oleh Rasulullah. Wong enggak ono sing ngandani, enggak ono sing ngopo kok moro-moro kamu ngerti. Maka bersyukurlah kepada Allah kamu sudah diberikan ilmu ini. Itu makna dari wallahi liyahnikal ilmu aban mundir. Ilmu ini membawakan kado ucapan selamat bagimu wahai Abul Mundir. Dan ini ikhwan adalah termasuk uslubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan ilmu, jadi dikasih tebakan. Jadi tebak-tebakannya aja kaya bocah-bocah. Nyapo nyamuk kok muni nging. Iku tebakannya cah-calan. Makanya besok lagi kalau mau tebak-tebakan pakai tebak-tebakan yang syar'i ya. Eleng man, Salman. Lapo kok lamu iku muninging? Sing ngerti aja jawab. Di gunung. Kita tebak-tebakan ilmu, tebak-tebakan Al-Qur'an, tiba-tiba Salman ngasih faedah. Pakai tebak-tebakan, sing ngerti aja jawab. Tak kira tanya Al-Qur'an. Dadane takok nyapo nyamuk iku muninging jare. Jadi besok lagi kalau mau tebak-tebakan, pakai tebak-tebakan yang syar'i. Contohnya ayat Al-Baqarah ada berapa? Surat Al-Kautsar ada berapa ayat? Juz Amma itu ada berapa surat? Nah, gitu tebak-tebakan yang berfaedah. Ojo kok nyamuk iku nyapa muninging. Paham? Jadi besok lagi kalau bikin tebak-tebakan, pakai tebak-tebakan yang syar'i ya. Biar dapat pahala, dapat ilmu. Yang jawab juga dapat faedah. Ini jadi ayat kursi adalah ayat yang paling besar di dalam Al-Quran. Jadi kita dalam satu kitab ini belajar Ramadan tahun lalu, surat yang paling besar, surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung adalah ayatul Kursi, dua-duanya dimuat oleh kitab ini dan insya Allah akan kita lewati dalam dua pertemuan bulan Ramadan. Cukup? Ada yang tidak dipahami tadi? Kok dapat sedikit ya? Padahal tak kira mau wakeh nu maca iku. Ternyata kok entuk sak menit tok. Sabar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk menyelesaikan kitab ini. Tadi tak data tuliskan faedah-faedah bagus dari Syekh bin Baz, dari Imam Ibnu Qayyim, tapi ternyata waktunya sudah enggak mencukupi dan es dawetnya sudah terbayang-bayang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.